Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya gini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang kabur dari medan pertempuran Uhud dan tidak mencela mereka, tidak merendahkan mereka, maka ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah taufik dari Allah. Kelembutan tatkala bersikap itu adalah taufik dari Allah. Tidak kasar tatkala berucap, bersikap itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan fabima rahmatin minallah. Ma rahmatin minallah. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lembut terhadap mereka. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ai bi rahmatillahi laka wa li ashabik manallahu alayka an lan an alanta lahum janibaka wa khafadta lahum janahaka wa tafarra wa taraqqabta alayhim wa hassanta lahum khalqak fastama'u alayk wa ahabbuka wa imtathalu amrak. Maksudnya disebabkan rahmat Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu, maka Allah telah memberikan karunia-Nya atasmu agar engkau berlaku lemah lembut, bersikap sopan santun kepada mereka, mengasihi mereka, berakhlak baik pada mereka, hingga mereka berkumpul di sekelilingmu, mencintaimu, dan menaati perintahmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang lemah lembut lebih disukai dibandingkan orang yang kasar, orang yang tidak lembut perkataan ataupun ucapannya. Lemah lembut senantiasa disukai oleh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yati fi syai' illa zana." Tidaklah sikap lemah lembut tersebut ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wa inna al-'unfa la yati fi syai' illa syana. Dan tidaklah sikap keras, kasar pada sesuatu kecuali akan memburukkannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa bersikap lembut, lemah lembut dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Tetapi perlu diingat, sikap lemah lembut tidak menjadikan seseorang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut tetap menjadikan seseorang menasihati, memberikan saran, memberikan masukan, memberikan peringatan apabila terjadi kesalahan, meskipun lemah lembut. Nah, jadi bukan berarti lemah lembut kemudian tidak memberikan nasihat. Nah, ini keliru. Karena agama Islam itu dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihat. Inti agama Islam itu adalah nasihat. Memberikan perkara yang baik kepada seseorang. Nah, apabila seseorang lemah lembut, maka mereka akan berkumpul kepadamu, mencintaimu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat beliau melihat para sahabatnya berperang Uhud, kemudian terdesak, kemudian kabur dari medan pertempuran. Maka beliau berlemah lembut. Kemudian penulis mengatakan, walau kunta faddan ay sayyi'al khalq, sayyi'al khuluq, ghalidhal qalbi ay qasiyah, lam faddu min hawli. Sekiranya kamu bersikap keras, maksudnya berakhlak buruk, lagi berhati kasar atau berhati keras, maksudnya berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Menjauh diri dari sekelilingmu. Jadi asal hukumnya bersikap dengan lembut, berkata dengan santun, asal hukumnya. Tetapi ada kadang-kadang keadaan yang membuat kita harus tegas, harus kuat, kokoh dalam pendirian. Ini tidak menafikan keduanya, tidak menafikan keduanya. Kemudian penulis mengatakan li'anna hadza yunaffiruhum wa yubghiduhum liman qama bihi hadzal khuluq sayyi. Karena sikap seperti ini membuat mereka lari dan benci kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek. Al akhlaqul hasanah minar ra'is fid din tadzibun nasa ila dinillahi wa turaghibuhum fihi. Maka akhlak yang baik merupakan ajaran pokok dalam agama yang menarik manusia kepada agama Allah dan membuat mereka senang kepadanya. Ma'a ma li sahibihi minal madhi wa thawabil khas. Di samping apa yang didapatkan oleh pelakunya berupa pujian dan pahala yang khusus. Artinya gini, akhlak yang baik membuat seseorang mau mengerjakan agama. Akhlak yang baik membuat seseorang mau mengerjakan syariat-syariat Allah apabila didakwahi dengan akhlak yang baik. Di samping itu pula, orang yang berakhlak yang baik mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa dari dalam agama Islam. Seperti misalkan ma min syai athqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Dibandingkan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik memasukkan orang ke dalam agama Allah. Akhlak yang baik mudah orang menerimanya. Akhlak yang baik menjadikan seseorang menerima apa yang disampaikan apabila disampaikan dengan akhlak yang baik. Dan juga orang yang berakhlak yang baik akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi kemudian penulis mengatakan wal akhlaqus sayyi'ah min ar-ra'is fid din tunaffiru an-nasa 'anid din wa tubghiduhum ilayhi ma'a ma li sahibiha min adh-dhamm wal 'iqabil khas. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk merupakan masalah paling pokok dalam agama yang akan menjauhkan manusia dari agama dan membuat mereka benci kepadanya di samping apa yang diperoleh oleh pelakunya berupa celaan dan hukuman yang setimpal. Orang yang menyampaikan agama, baik itu pendakwah, baik itu siapa saja yang menyampaikan agama dengan akhlak yang buruk, maka niscaya sulit diterima. Sulit diterima. Apalagi dakwah ini berat, karena yang disampaikan adalah ilmu yang berat, ilmu agama Islam yang senantiasa disampaikan, harus disampaikan kepada umat Islam. Kalau seandainya saat penyampaiannya itu dengan akhlak yang buruk, tambah berat. Dengan mencaci, maki, dengan akhlak yang buruk, maka dia akan tambah berat. Sulit untuk diterima. Sulit untuk diterima. Atau dengan menghina, mencela, merendahkan orang, maka ini sulit untuk diterima dakwahnya. Ini kita berkata tentang penyampaian agama Islam oleh siapapun, mau ustaz, mau pendakwah, kiai, atau siapa saja yang di zaman sekarang ada potensi untuk berdakwah, maka dia harus dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik terpancar dalam 3 poin. Sebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan usulu al-akhlaq al-fadilah, pokok akhlak yang mulia ada 3. Yang pertama yaitu badlun nada, suka menolong, suka memberi, ringan tangan, dermawan. Ini adalah pokok dari akhlak yang baik. Yang kedua yaitu kaful adha, menahan keburukan terhadap orang lain, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan sikapnya, dengan kelakuannya, ya, dengan pandangannya, dengan isyaratnya, apa saja, menahan keburukan dari orang lain. Yang ketiga yaitu talaqatul wajhi, wajah yang tersenyum, wajah yang riang gembira saat bertemu dengan seseorang. Ini adalah inti dari akhlak yang baik. Maka saat seseorang menyampaikan agama, berdakwah dengan segala macam kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut, berbeda-beda tentunya, maka dia harus memiliki tiga poin ini. Suka memberi, menahan keburukan dari orang lain atau terhadap orang lain maksudnya. Dan yang ketiga adalah berwajah yang tersenyum saat mendakwahi. Nah, kemudian penulis kemudian mengatakan fahadha ar-rasulul ma'sum yaqulu Allahu lahu ma yaqul fa kaifa bighairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum ini telah Allah firmankan kepadanya seperti itu. Lalu bagaimanakah dengan selainnya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga sikapnya, ucapannya saat berdakwah selalu dibimbing oleh Allah, beliau saja mendapatkan pesan dari Allah seperti itu agar berakhlak yang baik, kemudian bersikap lemah lembut, apalagi orang-orang di bawah beliau yang tidak terjaga dakwahnya, mungkin dibarengi dengan kemarahan, dibarengi dengan sikap keegoan, dibarengi dengan sikap riya. Nah, tentunya pesan ini lebih lagi ditujukan kepada orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersikap lean, lemah lembut, kemudian agar tidak keras hatinya, tidak kasar, maka lebih lagi para pendakwah, para penyampai agama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perlu latihan para ikhwan. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya sabar itu dengan berusaha belajar sabar. Wa innamal ilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara menuntut ilmu. Jadi harus berusaha, harus usaha bersabar, terutama yang memang diciptakan dalam dirinya sering-sering untuk marah. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai memakai ayat ini kemudian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah. Ya. Jangan sampai tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya beri contoh. Misalkan memperingati hari-hari yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu adalah perbuatan bid'ah. Maka kita harus nasihati. Jangan sampai berdalil dengan hadis ini, dengan ayat ini, kemudian tidak mau menasihati. Kemudian anggap itu suatu yang biasa. Tidak. Kita tetap harus menasihati dan menasihatinya dengan santun dan lembut. Jangan sampai salah memahami ayat ini. Bersikap lembut, tidak kasar, tidak keras hati, bukan berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan lembut, dengan santun, dengan tidak kasar. Kemudian penulis mengatakan, alaysa min aujabil wajibat wa ahammil muhimmat al-iqtida'u bi akhlaqihil karimah. Bukankah menjadi sesuatu yang paling wajib dan paling penting adalah mencontoh akhlak-akhlak beliau yang mulia? wa muamalatin nas bima yu'amiluhum bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal lin wa husnil khalq wa husnil khuluq wat ta'lif, yaitu bermuamalah dengan manusia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka dengan cara yang lemah lembut, akhlak yang baik, penyatuan hati, ya, imtithalan li amrillahi wa jazban li ibadillah li dinillah, yaitu untuk sikap sebagai suatu sikap taat kepada perintah Allah. Nah, di sini Allah memerintahkan dan daya tarik bagi hamba-hamba Allah kepada agama Allah agar orang cepat mau menerima agama ini. Jadi perlu di situ ilmu saat berdakwah, itu paling utama. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Dan yang kedua perlu kesabaran. Ya, perlu kelembutan, santun saat mendakwahkan agama ini. Jadi dakwah ini berat, akan tambah berat jika dibarengi dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Sikap yang keras, kata yang kasar, ini susah diterima nanti. Tapi ingat sekali lagi saya tekankan, akhlak yang buruk ataupun sikap yang kasar, kata yang keras, bukan berarti dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menjauhi sikap kasar, berkata kasar, bukan berarti dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan sampai ada dalam benaknya bahwa lemah lembut itu kemudian membiarkan kekeliruan. Tidak. Rasulullah SAW, orang yang paling lemah lembut, beliau tidak membiarkan kekeliruan. Ya. Akan tetapi, beliau beritahu. Contoh misalkan, kepada orang yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hasbuka min safiyyati kadha. Wahai Rasulullah SAW, cukup kamu, Sofiyah itu begini, maksudnya pendek, orangnya rendah. Maka Nabi Muhammad SAW dengan lembah lembutnya, dengan sikap santunnya tetap menasihati. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Laqad qulti kalimah law mujizat bima'il bahri lama jajaltuhu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah ucapan yang kalau seandainya ucapan tersebut dimasukkan ke dalam air lautan, niscaya air lautan akan keruh. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun lemah lembut, santun, sabar, tersenyum, tapi tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa dimaklumi ini ya. Ya, hati-hati jangan sampai keliru. Nah, kita kan usah lemah lembut, biar ajalah sedikit-sedikit. Ya. Tetap kalau lemah lembut, tidak kasar perkataannya, tidak keras ke perbuatannya, maka pada saat itu tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tsumma amara Allah taala bi an ya'fu anhum ma sadara minhum min at-taqsir fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memaafkan mereka dari kelalaian yang terjadi pada mereka terhadap hak-hak beliau. Itu hak-hak Nabi Muhammad SAW. Yaitu tidak menjaga Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad SAW terdesak. Ya. Allah mengatakan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wa yastaghfir lahum fit taqsiri fi haqqillah, fayajma'u bainal afi wal ihsan. Dan agar beliau memohonkan ampun untuk mereka atas kelalaian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara pemberian maaf dan berbuat baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maafkan dulu orang-orang yang kabur dari medan pertempuran perang Uhud yang tidak menjaga beliau. Maafkan mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mintakan ampun kepada mereka. Jadi sudah berbuat salah, kemudian dimaafkan, kemudian dimintakan ampun. Ini kan susah untuk berbuat, sangat susah. Ya. Sangat susah untuk melakukan seperti ini. Yaitu memaafkan dan mendoakan. Memaafkan dan mendoakan. Kemudian setelah itu lebih susah lagi, wasyawirhum fil amr ay al umur allati tahtaju ila istisharatin wa nadharin wa fikr fa inna fil istisharati min al fawaidi wal masalih diniyah wa dunyawiyah ma la yumkin hasruhu. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maksudnya, kalau sudah engkau maafkan, engkau mintakan ampun kepada Allah, maka naik derajat mereka. Naik derajat mereka. Kalau sudah naik derajat mereka di sisi Allah, maka baru bermusyawarahlah dengan mereka. Nah, ini menunjukkan ini sangat berat, ya. Jadi ada orang melakukan kesalahan, kita maafkan. Sudah kita maafkan, kita mintakan ampun kepada Allah. Sudah itu kita ajak musyawarah. Nah, ini susah. Ya, kita ajak musyawarah dan ini sangat susah. Kemudian saya menjelaskan perkara-perkara yang butuhkan musyawarah, tukar pikiran dan pendapat. Karena di dalam musyawarah itu terdapat faidah yang banyak dalam maslahat agama maupun dunia yang tidak bisa dibatasi. Nah, maksudnya apa? Kalau orang bermusyawarah itu banyak faidahnya. Ya, banyak faidahnya. Dan musyawarah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Meminta saran, pendapat terhadap orang-orang yang berilmu, ini hukumnya wajib. Meminta saran, pendapat terhadap orang-orang yang berilmu, hukumnya wajib. Karena Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara orang-orang beriman kebiasaannya adalah bermusyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat 38. Makanya wajib bagi para pemimpin, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin siapapun untuk meminta musyawarah dengan para ulama yang mereka ahli di dalam bidang keagamaan. Nah, ini tentang musyawarah ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimintai musyawarah yang ahli agama, bukan sembarang orang, yang ahli agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai musyawarah mereka adalah orang-orang yang dianggap amanah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, faedah-faedah musyawarah, annal musyawarata minal ibadat al-mutaqarribati al-mutaqarribi ilallahi biha ilallah. Bahwasanya musyawarah itu termasuk ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini faedah pertama dari musyawarah. Dan ini juga bisa dilakukan antara suami istri. Si suami bermusyawarah dengan istrinya, siapa tahu dapat solusi. Di istri bukan hanya sekedar tugasnya sumur, dapur, kasur. Bukan. Cuma di dapur, cuma mencuci pakaian, cuma melayani di atas kasur, tidak. Dia juga pantas untuk dimintai musyawarah. Ya. Dan kadang di dalam beberapa keadaan perempuan, beberapa keadaan saran-sarannya adalah bermanfaat, sangat bermanfaat. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Ummu Salamah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk bertahallul saat berumrah. tahun ke-6 Hijriah. Karena tidak diperbolehkan masuk oleh orang-orang kafir Quraisy, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda tersebut ada Ummu Salamah. Dan beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidak nyaman wajahnya dilihat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketahuan apabila beliau tidak suka, beliau terlihat dari wajahnya. Ini menunjukkan berarti termasuk akhlak yang baik bukan berarti tidak selalu suka. Termasuk akhlak yang baik bukan berarti selalu suka. Jadi kalau seandainya tidak suka, ya sudah, jelaskan bahwa dia tidak suka. Itu bukan berarti akhlaknya buruk. Ya. Jadi akhlak yang baik tidak mesti harus iya-iya. Itu maksudnya. Nah, lalu Rasulullah SAW mengeluh bahwa para sahabat tidak mau bertahallul. Mereka tetap ingin masuk ke Mekah untuk melakukan umroh. Karena sudah 5 tahun tidak umroh. Akan tetapi karena terjadi perjanjian Hudaibiyah, maka pada saat itu beliau pulang dan setuju dengan perjanjian tersebut. Maka para sahabat pun enggan untuk bertahallul. Dapat saran dari Ummu Salamah. Apa itu? Wahai Rasulullah, engkau keluar. Kemudian cukur rambutmu. Niscaya seluruh sahabatmu akan mengikutinya. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang saran perempuan itu diperlukan. Bermusyawarah dengan istri diperlukan. Maka para suami kadang-kadang termasuk sikap kasar kepadanya adalah, sudah, berdiam, umpat aku aja. Ya, tidak perlu untuk ngomong banyak. Ini tidak, ini kasar. Ini tidak santun kepada kawan hidup yang menemani kita begitu lama. Dan sabar dengan segala macam keburukan kita. Ini subhanallah. Ya. Kawan hidup yang begitu sabar dengan segala macam keburukan itu istri. Dengan segala macam kekurangan itu istri. Dengan segala macam kekhilafan itu istri. Itu kawan hidup. Dan susah mencari kawan hidup yang seperti itu. Maka istri yang paling patut kita ambil musyawarah dengannya. Istri yang paling, salah satu seorang yang paling patut kita berakhlak baik dengannya. Istri yang paling patut, salah seorang yang paling patut kita selalu tenggang rasa dengan keadaannya. Istri yang paling patut atau salah seorang yang paling patut kita memaafkan, memaklumi kekurangan-kekurangannya. Ya. Anna fiha tasmihan li khawatirihim wa izalatan lima yasiru fil qulubi 'inda al hawadith. Di dalam musyawarah terdapat pemberian toleransi untuk mencurahkan ide-ide mereka dan menghilangkan ketidakenakan yang ada dalam hati ketika terjadi berbagai peristiwa. Nah, ini pentingnya ini. Ya, bermusyawarah. Ya. Tapi musyawarahnya semuanya ikut. Ini sebagian ini begini musyawarah. Ini kan ada kelompok. Nanti dari kelompok ini 3 orang musyawarah. Yang lain kada diajak. Sudah punya keputusan nih 3 ini. Akhirnya ketika musyawarah dibesar hanya sebatas formalitas. Padahal mungkin orang-orang yang samping-sampingnya selain 3 orang tersebut menginginkan yang lain. Nah, ini tidak bagus musyawarahnya di dalam sebuah perkumpulan. Jadi ada perkumpulan di dalam perkumpulan. Ini tidak bagus. Ya. Ini biasanya orang yang tidak lapang hatinya. Kalau orang yang lapang hatinya, maka dia akan bermusyawarah dengan apapun keputusannya. Akan diundang semua yang mempunyai kompeten di dalamnya. Ya, ini sering kejadian seperti itu. Bermusyawarah, tapi semua orang tidak diundang. Hanya orang-orang yang pro dengan dia saja. Nah, ini membuat nanti yang lain-lain yang ada di dalam hatinya sesuatu susah untuk mengungkapkan. Karena musyawarah yang kedua sudah dikondisikan. Nah, ini tidak benar. Ya. فَإِنَّ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ إِذَا جَمَعَ أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْفَضْلِ وَشَاوَرَهُمْ فِي حَادِثَةٍ مِنَ الْحَوَادِثِ اِطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ وَأَحَبُّوهُ وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ يُسْتَبَدُّ عَلَيْهِمْ. Orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, apabila mengumpulkan para cendekiawan dan tokoh masyarakat, lalu mereka bermusyawarah tentang suatu peristiwa, niscaya hati mereka akan tenang dan mereka akan mencintainya. Kemudian mereka mengetahui bahwa dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Akan tetapi dia memandang kepada kemaslahatan umum bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian mereka semua mengerahkan segala usaha, kemampuan mereka dalam rangka ketaatan kepadanya. Karena mereka mengetahui bahwa usahanya itu demi kemaslahatan umum. Berbeda dengan orang yang tidak mengadakan musyawarah. Mereka hampir tidak menyukainya dengan kecintaan yang jujur. Dan tidak pula mereka akan menaatinya. Dan kalaupun mereka menaatinya, maka mereka akan melakukan dengan ketaatan yang tidak sempurna. Dan ingat, yang diajak musyawarah ahlul ra'i. Orang yang pantas memang diambil musyawarahnya. Para ulama, ahli agama. Maka saya tercela sekali kalau seandainya ada sebuah perkumpulan agama yang di situ non ustadz mengambil keputusan, tidak ada dari ustadz. Ini aneh nih. Meskipun umurnya sudah banyak makan garam, tapi yang menimbang ilmu agama, menimbang keadaan agama ustadz. Ya, ini aneh. Makanya akan beruntung orang yang sering bermusyawarah dengan para ulama, dengan para asatid, sering bermusyawarah. Meskipun kadang-kadang masukannya susah untuk dikerjakan, tetapi itu namanya musyawarah dan diambil dari sisi agama yang paling terbaik. Nah, ini hati-hati ya, perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada ulama di dalamnya, tidak ada yang bisa menimbang ilmu agama di dalamnya. Karena semua permasalahan senantiasa bisa diselesaikan dengan ilmu agama. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik nih. Penulis mengatakan kalau seandainya orang bermusyawarah, maka yang diajak musyawarah itu dia akan senang. Dan dia akan menaati dengan tulus. Ya. Tapi kalau seandainya enggak diajak musyawarah, mungkin di depan berpura-pura senang. Tapi di belakang, bodo amat, anak aja gak diajak. Ya. Ngapain mikirin saya aja gak diajak. Itu. Itu manusiawi. Bahkan lihat Rasulullah SAW di sini. Diperintahkan untuk bermusyawarah dengan orang yang pernah melakukan kesalahan. Bayangkan. Ya. Fa'fu, maafkan. Astaghfir lahum. Minta ampun untuk mereka. Syawirhum. Lalu setelah itu bermusyawarah dengan mereka. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang-orang yang tidak terlalu suka dengan seseorang karena dia tidak diajak. Ya, dan dia tidak diajak. Nah, itu manusiawi. Manusiawi. Habis kalau diajak, dia kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapat saya. Nah, itu masalahnya, tidak sesuai dengan pendapat saya itu. Itu berarti tidak ada apa? Musyawarah. Ya, tidak ada musyawarah. Nah, buktinya orang ini ketika dia bergaul dengan komunitas lain diterima, kemudian baik-baik saja, intinya tidak ada musyawarah. Artinya di ada kelompok sini susah untuk menerima si fulan di kelompok sini karena dianggap sering menentang dengan atasan, sering menentang dengan tetua misalkan, ya, sering tidak patuh dengan tetua, punya prinsip yang harus dijalankan. Maka aku kada ketuju untuk mengajaknya. Kenapa? Karena susah untuk diatur. Ya, namanya juga musyawarah. Namanya juga musyawarah. Buktinya orang ini ketika kumpul dengan komunitas lain, dia sukses. Dia malah bagus. Dia malah diterima saran-sarannya. Dia malah dihormati. Karena diajak musyawarah. Nah, ini cara berpikir harus dirubah. Itulah yang disebut dengan otoriter. Nabi Muhammad SAW enggak otoriter. Bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Anna fil istisyarati tanawurul afkar bisababi amaliha fima wudhi'at lah. Fasara dhalika ziyadatan lil'uqul. Faedah musyawarah yang ketiga, dalam bermusyawarah terdapat pencerahan fikiran. Ini benar ini. Jadi sering-sering ngumpul itu bagus. Bagus. Untuk membuat sikap kedewasaan. Ya. Tapi semuanya ngumpul, jangan cuma beberapa orang tertentu gitu. Nanti baru kumpulkan semua orang, ini sudah dikondisikan. Enggak. Nah, akhirnya yang lain cuma sudah kebiasaan, sudah diamlah. Ya, sudah kebiasaan musyawarahnya kayak itu, sudah ada keputusan. Jadi kita jadi seseorang tidak mempunyai keinginan lagi untuk memberikan saran karena sudah ada keputusan, karena musyawarahnya sudah musyawarah tingkat elit seperti itu, hanya dibawa ke forum selesai. Jadi banyak-banyak kumpul, banyak-banyak rapat itu penting. Ya, penting. Kemudian setelah itu disepakati, kalau ada musyawarah ada mufakat. Setelah ada muafakat, ada mufakat, maka pada saat itu baru dikerjakan. Nah, semuanya jadi senang. Semuanya jadi menerima karena sudah dimusyawarahkan. Nah, kalau seandainya musyawarahnya tingkat tertentu kemudian dibawa ke forum baru disetujui, itu enggak musyawarah namanya. Nah, ini ada pencerahan pikiran. Disebabkan pengaktifkan akal pada objek peruntukannya hingga menjadi suatu nilai tambah bagi akal. Karena akal manusia terbatas, para ikhwah. Mungkin kita berpikirannya sampai segini saja. Tapi orang sebelah kita yang ngasih saran lebih daripada itu. Alhamdulillah. Dan ini kan metode Al-Quran. Bermusyawarah itu metode Al-Quran. Bahkan sampai ada suratnya. Asyura. Bermusyawarah. Ya. Jadi saya berpesan nih, ya, pesan bahwa kalau ada komunitas, perkumpulan, apapun itu, ya, yayasan kah, sekolah kah, atau apa saja, perkumpulan dakwah kah, panitia kajian kah, pengurus masjid kah, maka bermusyawarahlah. Ayo face to face, kita sebutkan saran, kemudian pendapat engkau apa? Pendapat saya apa? Kita cari solusi sama-sama. Jangan takutan berhadapan dengan pendapat lain. Nah, ini otoriter ini. Ini susah berkembang seperti ini. Susah, enggak maju. Ya, karena pemikiran dia terbatas dan menganggap paling utama, sedangkan pemikiran yang lain kadang-kadang lebih besar, lebih bagus. Bukankah pekerjaan-pekerjaan besar itu akibat dari musyawarah yang luar biasa. Yang keempat, ma tuntijuhul isyaratu istisyaratu minar ra'il musib. Fa innal musyawira la yakadu yukhti fi fi'lih wa in akhta'a aw lam yutimma lahu matlubun falaysa bimalu. Apa yang dihasilkan oleh musyawarah adalah pikiran yang matang karena dihasilkan oleh beberapa orang. Karena seorang yang bermusyawarah hampir-hampir tidak berbuat salah dalam pelaksanaannya. Kenapa enggak berbuat salah kalau sudah dimusyawarahkan? karena dan apabila terjadi kesalahan atau tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan, maka ia tidak akan dicela kalau sudah, karena sudah apa, dimusyawarahkan. Nah itu, nah, ini manajer di kantornya, kemudian kepala sekolah, kepala yayasan, ya, mudir pesantren, harus musyawarah dengan orang-orang yang memang dia pantas untuk dimusyawarahi, terutama saya katakan ahli agama. Jangan tinggalkan mereka. Ini sebagian kadang-kadang begini, mohon maaf. Bagian kadang-kadang karena ahli agama itu tidak berada, miskin, tidak diajak. Ini banyak nih, ini saya tidak, demi Allah saya tidak berbicara di Fajar Masjid. Banyak di luar sana. Ini demi Allah saya sudah bersumpah. Jadi jangan suudzon itu. Banyak di luar sana para ustaz dia berkelahi dengan yayasan. Kenapa? Karena dianggap ustaz ini miskin, enggak ada kontribusi apa-apa. Dia cuma bisa ngajar. Kita bisa mengatur dia. Yayasanlah yang punya kepentingan. Jadi ustaz enggak usah ikut musyawarah. Ini salah fatal, jangan sampai terjadi di Banjarmasin. Ya, salah fatal. Libatkan ustaz karena dia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan ilmu agama. Sedangkan kita orang awam, mungkin kita umur panjang, umur lebih, makan garam banyak, pengalaman banyak, tetapi kan bukan diukur oleh ilmu agama. Nah, ini hati-hati ya pada ikhwah, jangan sampai di Banjarmasin kejadian seperti ini. Dan itu menyedihkan sekali. Akhirnya yayasan sama ustaz berseteru. Kenapa? Karena ustaznya tidak diajak. Ustaznya dia punya tugas berdakwah, sudah. Dia banyak pengikut juga. Dan kalau seandainya tidak ada yang, misalkan yayasan satu ini tidak mengait dia, maka akan ditarik yang lain, oleh yang lain. Yang lebih membutuhkan ilmu agama, yang tahu kepentingan ilmu agama. Nah ini hati-hati, saya sangat berpesan. Dan perkataan ini saya tidak tunjukkan kepada siapa-siapa atau apa-apa, tapi ini pesan, ya, jangan sampai terjadi seperti di luar sana. Hati-hati. Karena hanya orang-orang yang berilmu agama, yang menuntut ilmu agama, yang bisa menimbang. Yang bisa menimbang. Nah, kalau musyawarah sudah dikerjakan, kalaupun nanti di tengah jalan ada kesalahan, maka tidak ada yang meniwas. Kam tuh kewiannya. Oh enggak, kita kan sudah musyawarah. Paham ya? Ini penting sekali musyawarah ini. Bahkan siapa? Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan 8 faedah tentang musyawarah di dalam kitab tafsir. Nah, ini bisa Anda lakukan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dengan istri, dengan anak-anak, musyawarah dengan anak. Meskipun anak-anak masih mungkin 7 tahun, 8 tahun, tapi sudah mumayyiz dia, sudah bisa berpikir. Dan apa salahnya kita mengambil pendapat dari anak-anak kita? Hati-hati ya dengan musyawarah. Musyawarah dengan istri tentang pendidikan anak, mau kemana, mau diapakan, musyawarah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, fa idza kana Allahu yaquli rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akmalun nasi aqlan wa aghzarahum ilman wa afdalahum ra'yan wa syawirhum fil amr fa kaifa bighairi. Lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, sementara beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, paling dalam ilmunya, paling utama pikirannya, Allah berfirman, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Bagaimana pula dengan selain beliau? Nah, apalagi yang bukan ahli agama, bukan dalam ilmunya agama, bukan lapang dadanya, nah, lebih harus bermusyawarah lagi berarti. Ya, lebih harus bermusyawarah lagi. Rasul saja seperti itu, ilmunya dalam, dijaga oleh Allah, akhlaknya baik, tetap diperintahkan untuk apa? Bermusyawarah. Nah, ini penting. Ya. Jadi saya berpesan, kalau rapat, itu rapat yang jujur. Yang memang mencari kebaikan. Dan jangan ada rapat sebelum rapat. Dan jangan ada anulir setelah rapat. itu akan hancur. Musyawarah enggak manfaat. Enggak manfaat. Ah, Ustaz, Sidin kan kada kontribusi sama sekali. Cuma mandak aran aja, ngaran. Kada nyaman aja kita di situ, Sidin. Ini salah. Ini berarti tidak jujur dalam berorganisasi. Kita andak ngarannya biar kada, biar nyaman aja, Ustaz. Sebenarnya kada kawa juga diambil faedahnya, Sidin. Mun kada kawa diambil faedahnya, buang aja, cari yang lain. Ya. Nah, ini harus jujur dalam bermusyawarah. Nah, ini hati-hati ya para ikhwah. Jadi kebeningan hati itu penting sekali. Apa nih yang kita gawi ini, gagasan apa? Saya kalau boleh bercerita, saya jujur kepada kawan-kawan yang pesantrennya saya bina, saya katakan, ini lembaga pendidikan tujuan utamanya adalah berdakwah. Jadi apapun yang kita lakukan, maka itu sebenarnya sedang dalam rangka berdakwah. Saya beri contoh ya. Ini urusan dalam rumah tangga pesantren. Ruang makan bagi santri. Itu kita mengaturnya biar begini, biar begitu, biar dia nyaman, biar tidak bau, biar pesantrennya bersih. Itu sebenarnya dalam rangka berdakwah. Karena santri ketika bisa makan, nyaman, dia bisa belajar ilmu agama, maka dia akan menjadi pendakwah-pendakwah yang handal. Menjadi penuntut-penuntut ilmu yang baik. Jadi tidak ada kepentingan di situ. Hanya sekedar kepentingan berdakwah. Enggak ada mencari untung di situ. Nah, ini perlu dikoreksi diri kita. Apakah ada pencarian untung di situ? Ini sangat tercela kadang-kadang. Seorang bergerak di bidang dakwah, dia nyari untung di dalam. Dan itu akan tercium. Nah, ini hati-hati ya para ikhwah. Jadi fungsinya musyawarah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dalam ilmunya, akhlaknya baik, kemudian penyabar, tetap dimintai harus apa? Musyawarah. Nah, di sini ada pengurus masjid, ada pengurus yayasan. Nah, lakukan ini salah satu dari manhaj nabawi. Metode nabawi yaitu bermusyawarah. Dan musyawarahnya saya katakan lagi, jangan ada musyawarah sebelum musyawarah. Dan jangan dianulir setelah musyawarah. Kecuali dengan musyawarah yang sama. Karena orang-orang yang ikut nanti kalau sudah dianulir, orang-orang yang ikut, kenapa kok mbah musyawarah dianulir pulang? Ya, ini sudah capek-capek kita musyawarah. 1 jam, 2 jam, kelahi kita di situ. Habis keluar, dirubah. Ayah kan kesel. Nah, itu dia. Nah, ini salah satu cara bermuamalah di dalam Al-Quran. Yaitu bermusyawarah. Saya yakin betul, kalau orang-orang besar itu suka musyawarah, dia akan berhadapan face to face. Apa nih masalahnya? Ayo kita bicarakan. Face to face. Jangan berpandir di belakang. Itu orang-orang besar. Orang-orang besar hatinya. Lapang hatinya. Nah, begitu juga dalam keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dudukan masalah. Contoh misalkan, saya sering mengatakan, contoh, suami selingkuh, musyawarah tuh, Piani kenapa kayak ini? Dimusyawarahi. Piani anak baampi kada? Jar bininya. Anak baampi kita tolong. Kada anak baampi kita berpisah. Jadi musyawarah di situ, meskipun waktu itu ada yang melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, pasanganmu yang melakukan kesalahan jangan dijadikan musuh. Tapi tolong dia untuk keluar dari kesalahan itu. Masalah nanti pian bertarus lawan Sidin atau kada, itu urusan lain. Yang penting keluarkan dulu dia dari kesalahan. Paham ya? Ini sering kada bertagur-taguran. Kemudian dijadikan sebagai bom waktu nanti. Antara suami dan istri kesalahannya dijadikan sebagai bom waktu. Ini keliru. Ya. karena tidak bermusyawarah. Kemudian penulis mengatakan, fa'idha ثم قال تعالى فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج الاستشارة فتوكل على الله أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu telah membulatkan tekad yaitu atas suatu perkara setelah bermusyawarah padanya, apabila dibutuhkan maka bertawakallah kepada Allah. Maksudnya bersandarlah kepada upaya Allah dan kekuatannya. Berlepas dirilah dari kemampuan dan kekuatan dirimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yakni yang kembali kepadanya. Nah, ini maksudnya adalah kalau sudah ada keputusan, sudah jangan dianulir. Tawakal kepada Allah. Kalau sudah disepakati, sudah tawakal kepada Allah. Kekurangan, kelebihan, terima. Karena sudah bermusyawarah. Semuanya sudah setuju. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ini faedah dari perang Uhud masalah musyawarah. Ya. Jadi perang Uhud itu banyak pelajarannya. Salah satunya adalah masalah musyawarah. Jadi tentang tawakal tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Wahai Rasulullah, kebiasaan kami penduduk kota Madinah enggak keluar dari Madinah. Jadi kita tidak rugi. Datang musuh, kita lawan." Dan sejarah mengatakan bahwa kami penduduk kota Madinah berperang selalu menang ketika kami di Madinah. Maka jangan keluar ke Uhud, enggak usah perlu ke Uhud. Apa kata Rasulullah SAW? Kita sudah bermusyawarah, saya sudah memakai baju perang. Tidak pantas untuk Nabi ketika sudah memakai baju perang dilepaskan. Nah, ini namanya kalau sudah bermusyawarah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Jika engkau telah bertekad, tawakkallah kepada Allah. Jadi kalau sudah dimusyawarahkan, jangan dianulir. Karena itu menyakitkan orang yang sudah musyawarah. Apa? Lama-lama aku pancat kita sudah musyawarah sini. Diundang, ya 4 aja undangan. Tapi kalau urusan saran paling kena buhannya juga nang mana. Akhirnya orang malas untuk mengungkapkan saran. Padahal kadang-kadang sarannya baik. Ya, sarannya baik. Nah, ini hati-hati, ini cara bermuamalah yang diajarkan dalam agama Islam. Anda di kantor, Anda di yayasan, Anda di sekolah, Anda di rumah, ya. Sama, kita lakukan ini manhaj nabawi, metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, dan saya sangat yakin sekali apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu paham bahwa saya menyampaikan ilmu agama tidak dalam tanda kutip menyerang siapapun apapun. Ini mudah-mudahan diterima dengan lapang dada, hanya ilmu yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.